السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قيض العلم وأهله أنصار العلماء عاملين وجعلهم ممن يحملون هذا العلم ينفون عنه تحريق الضالين وانتحال المسلمين وتأويل الجاهلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين الرسول الأمين والحبيب الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة وبينوها أتم التبيين. أما بعد، معاشر الحبائب، معاشر العلماء، معاشر الحاضرين، معاشر المحبين المنتسبين إلى أمة سيد الأنبياء رحمه الله، para حبائب، para العلماء، serta para pecinta-pecinta Majlisul Haul, pecinta-pecinta daripada Aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta-pecinta warasat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak dikelompokkan, dikumpulkan bersama mereka, bahkan bersama Habibuna Maulana Muhammad Imamul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidul Ulama Al-Aminin kelak yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Adalah merupakan anugerah yang amat besar, manakala kita pada saat ini dikumpulkan oleh Allah untuk menghadiri akan haul daripada salah satu daripada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada pewaris-pewaris kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka merupakan kewajiban untuk kita mensyukurinya, yang realisasinya sesibuk apapun kita harus tetap dan tetap berada di majlis-majlis ini. Majlis haul daripada ulama, majlis haul daripada pewaris-pewaris Sayyidul Anbiya wal Mursalin Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hakikat daripada kita berada di majlis haul ini tiada lain untuk meningkatkan akan ta'alluq kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena majlis haul daripada ulama, majlis haul daripada aulia itu hakikatnya merupakan pintu tasdid yang terbesar akan kepercayaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, Sayyidina Imam Asy-Syaikh Yusuf Nabhani mengatakan dan mengingatkan betapa majlis-majlis haul daripada aulia Allah, majlis-majlis haflah takdiniyah daripada ulama-ulama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya adalah merupakan penyegar daripada keimanan kita, kepercayaan kita kepada risalah yang dibawa oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan akan betapa Nabi Muhammad adalah Imamul Anbiya wal Mursalin dan sekaligus khatamun nabiyyin. Maka Allah telah menentukan bahwasanya agama beliau, syariat beliau akan tetap langgeng dan tegak ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah, untuk menjaga akan kebenaran daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seterusnya ila yaumil qiyamah. kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala sengaja memperbanyak akan ulama-ulama umat Nabi Muhammad yang diperkuat dengan karomah-karomah yang pada hakikatnya al-karomah juzun min mu'jizatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karomah itu bagian kecil daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, walaupun hakikatnya Rasulullah sallallahu, walaupun zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita kurang lebih 15 abad, tapi hakikatnya Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Kita walaupun di akhir zaman mampu bisa untuk melihat mukjizat-mukjizat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama persis dengan para sahabat di kala mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diucapkan oleh beliau Al-Syekh Yusuf An-Nabhani, haitu anna mujid haitu anna risalatan Nabi Muhammad mustamirratun ila yaumil qiyamah fal hajatu ila abwabit tasdiq mustamirratun ila yaumil qiyamah. Dikarenakan syariat Nabi Muhammad tetap langgeng dan langgeng ila yaumil qiyamah, terjaga ila yaumil qiyamah, maka diperlukan pula akan pintu-pintu penguat tasdik daripada kebenaran, kemantapan daripada kepercayaan kita bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang membawa syariat Allah ila yaumil qiyamah. Realisasinya Allah memperbanyak akan yang namanya al-karamah bagi umatnya. Allah memperbanyak akan mereka-mereka yang mendapatkan al-karamah, yang mana hakikat dari al-karamah adalah bagian daripada mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan fakahanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baina adhurina, maka dengan demikian Nabi berada di tengah-tengah kita. Fasaratil umat yastati'una an yushahidu mujizatil habib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da wafatihi kamakanu yushahiduna fi hayati, maka dipastikan sebagai kehususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, yaitu umat terakhir pun akan bisa untuk melihat mukjizat-mukjizat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah meninggalkan kita, yang mana hal tersebut sama persis dengan para sahabat-sahabat dikala hidup beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu melihat akan mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih-lebih ma'asyiral hadirin, di mana majlis kita ini adalah majlis yang dimahkotai, yang ditakdir dengan qiraat kitabul ihya. Kitabul ihya yang mana merupakan daripada keistimewaan-keistimewaan, merupakan anugerah-anugerah yang teramat besar yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad terutama di akhir zaman adalah al-ihya, kitab ihya. Kitab ihya merupakan kitab yang merupakan anugerah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan mengherankan bila kitab ihya adalah merupakan masdar, merupakan sumber daripada sumber-sumber agama. Seperti yang sudah diterangkan berkali-kali bahwasanya as-salafus saleh mengatakan bahwasanya usuluddin, dasar-dasar agama, bukannya empat, tapi usuluddin adalah dasar-dasar agama hanya tiga, yaitu Al-Qur'an wa sunnah wal ihya. Karena ihya itulah merupakan penjabaran yang sempurna, yang mantap, yang tepat bagi isi daripada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengharapkan bila salafus saleh manakala mereka berusaha untuk mengumpulkan akan suatu kitab yang merupakan pegangan dan pedoman bagi anak cucunya sepeninggal mereka, kemudian datanglah kitab ihya. Begitu mereka memutalaahnya, begitu mereka membolak-baliknya, maka sekejap mereka sepakat bahwa cukup. Inilah kitab yang kita inginkan selama ini. Cukup dengan adanya kitab ihya. Maka beliau-beliau mewasiatkan kepada anak cucunya harus berpegangan dengan kitab Ihya, harus benar-benar mengamalkan akan isi daripada kitab Ihya. Tidak sampai di situ saja, bahkan berkata Al-Habibul Imam Ja'far bin Ahmad Al-Aitharus, beliau mengatakan bahwasanya kitab Ihya adalah bacaan daripada ahli sahabat. Kitab Ihya bacaan daripada mereka-mereka yang dijamin menjadi ahli sahabat. Bila kita ingin menjadi ahli sahabat, maka hendaknya kita membacakan kitab Ihya. Bila kita menginginkan anak istri kita menjadi golongan ahli sahabat, hendaknya selalu melazimi pembacaan akan kitab Ihya. Bila kita menginginkan akan keluarga kita ahli sahabat, jangan sampai untuk membiarkan terlalu hari kita tanpa kita menyisihkan waktu untuk baca akan kitab Ihya. Bahkan tidak sampai di situ saja, dari keistimewaan kitab Ihya, kitab Ihya adalah merupakan kitab yang mana bila dibaca di suatu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirinya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpinnya. Jangan dianggap remeh di majlis macam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin akan majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memonitor kita. Rasulullah melihat akan kita-kita simpulan dan simpulan dari para umatnya berkat kehadiran majlis. Lebih-lebih akhir zaman, kitab Ihya adalah merupakan suatu anugerah, suatu penyebab siapapun orangnya manakala selalu melazimi akan majlis-majlis Ihya semacam ini dijamin makmur dalam keadaan husnul khotimah, dijamin tidak mati terkecuali lidahnya gumer dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang harus kita syukuri, ma'asyiral hadirin. Lebih-lebih talibani di mana di zaman semacam ini Allah SWT melihatlah warga baik dengan melihatkan mereka untuk membaca kitab Ihya. Ini anugerah yang tidak ada tandingannya. Di saat akhir-akhir zaman ini banyak daripada mereka-mereka yang mati tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak daripada mereka-mereka manakala nazak tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau mengatakan bahwasanya majlis-majlis di mana dibacakan akan kutubul Imam Al-Ghazali ini menjadikan akan jiwa kita, raga kita, anggota-anggota badan kita dipastikan akan penuh padat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dijamin manakala seseorang membacakan kitab Ihya, mencintai akan Ihya, mengamalkan akan Ihya, dijamin dan tidak mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang harus kita cari, ini yang harus kita kejar. Sementara banyak daripada mereka-mereka manakala dalam keadaan nazak tidak mampu lisannya kaku, lisannya mengkeret, luar biasa bila. Malahan di antara mereka justru di waktu nazak justru menyebutkan akan kalimat-kalimat al-kufur, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dirinya mati dalam keadaan suul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hal ini. Yang mutul matu ala ma'asya alaih. Umumnya, biasanya orang itu mati dalam keadaan melakukan kebiasaannya di saat itu. Saat terkira pula manakala terjadi resesi tahun 1998, ada seseorang yang dilimpahi untuk membuat akan pasar raya, di mana sudah disepakati harus pasar tersebut selesai dalam kurun 6 bulan. Begitu tiba resesi, maka yang namanya semai habis. stok semen tidak ada. Sementara dia harus membayari akan pegawai-pegawainya setiap hari. Maka dia telpon ke Makassar. Semen. Telpon ke Palembang, semen kosong. Ini suatu kerugian bagi ahli dunia. Maka dia harus membayar akan tukang-tukang sementara tidak ada hasilnya. Sementara tidak berjalan akan proyeknya. Sehingga pikiran semen dari itu memasuki akan benar, melingkupi akan pemikirannya, sehingga tanpa disadari manakala turun dari kantornya guna pergi ke mobilnya yang berada di seberang tanpa menoleh kiri kanan dia berjalan, maka dia dihantam oleh mobil sehingga terlepas. Begitu kasar diingatkan oleh kawannya, la ilaha illallah. Tapi apa yang keluar dari mulut dia? Dia butuh maru alam masyarakat. Justru yang keluar semen. 70 tahun umurnya habis di akhirnya hanya dengan diulang lagi la ilaha illallah. Jawabannya semen. La ilaha illallah semen. Yang ditakutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena demikian wajib bagi kita untuk mensyukuri akan pilihnya kita, dikhususkannya kita untuk menjadi bagian daripada majalis Al-Haul dan majalis Al-Ihya, yang mana dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada mereka-mereka ahli sahajah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita berkat kita al-ihya, menjadikan kita digolongkan pada golongan ahlus sa'adah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbah, yang mana dengan demikian mudah-mudahan kita semua dan anak cucu kita mendapatkan akan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana bi barakatil ihya an tuhya ulumana. Wabarakat kita bilhiya antuhiya arwahana. Wabarakat kita bilhiya antuhiya yakinana. Wabarakat kita bilhiya antuhiya imanana. Wabarakat kita bilhiya antuhiya islamana. Wabarakat kita bilhiya antuhiya imanana. Wuyakinana. Wa'ala kita bilhiya mukhtariman bi'gulubina. Wabi'arwahina. Wabi'nukusina. وبإضامنا وبشعورنا وبجلودنا وبعروقنا وبدمائنا وبدموعنا وبكل جزء أجزاء أبداننا بهدي النبي محمد حبيبنا وشفيعنا وموقذنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.